Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah masuk di at-tamrin as-sabi', di latihan ke-7 dari pelajaran ke-11 ad-darsul hadiya asyar. Dan insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan kembali di at-tamrin ats-tsamin dan seterusnya. Sedikit kita mengulang kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa di ad-darsul hadiya asyar ini pokok pembahasannya adalah terkait dengan al-fi'lul madi dan al-fi'lul mudhari'. Sudah kita dapatkan di ad-darsul asyir atau di pelajaran sebelumnya, kita sudah dapatkan pembahasan tentang al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Dan sudah kita baca beberapa tasrif, beberapa perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari'. Dan perubahan-perubahan ini sudah kita latih sejak dari latihan ke-4, kemudian ke-5, dan 6, serta yang terakhir di latihan ke-7. Ini semua adalah bentuk tamarin, bentuk latihan-latihan terkait dengan al-fi'lul mudhari. Dan kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin malam ini insyaallah dan seterusnya. Dan kita lihat di sini masih terkait dengan al-fi'lul mudhari dan al-fi'lul madi di beberapa latihan berikutnya. Dan insyaallah kita akan bahas pada malam ini insyaallah beberapa latihan-latihan lainnya yang mudah-mudahan semuanya insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah malam ini seperti biasa kita ditemani ikhwan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakum ya ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat. Silakan dipersiapkan alat tulisnya dan mencatat kiranya apa yang penting dicatat. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini tidak ada soal yang kita kerjakan, hanya ada sebuah contoh yang kita penting perhatikan. Yang ini terkait dengan al-fi'lul mudhari' tadhhabu. Kalimat tadhhabu di sini kata kerja tadhhabu mempunyai dua kemungkinan dhamir. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah anta tadhhabu, dhamirnya adalah anta. Dan kemungkinan yang kedua adalah dhamirnya hiya, hiya tadhhabu. Sehingga di sini kalau tadhhabu berdiri sendiri, jika tidak diletakkan dalam kalimat, jika dia sendirian saja, tidak disertai dengan kalimat-kalimat yang lain, maka mempunyai dua kemungkinan ini. Kalau bukan tadhhabu artinya anta tadhhabu, engkau telah, engkau sedang pergi atau akan pergi. Atau juga di sini bisa berarti hiya tadhhabu, dia sedang atau akan pergi. Kalau sebelumnya tadi kemungkinan pertama adalah al-mukhatab, kata ganti orang ke kedua, yaitu anta untuk untuk mufrad mudzakkar. Dan kemungkinan kedua adalah dhamir al-ghaib lil mufrad muannats. Hiya. Nanti ketika diletakkan dalam kalimat itulah yang nanti akan membedakan apakah dia anta tadhhabu atau hiya tadhhabu. Ketika nanti sudah masuk ke dalam kalimat, maka baru saat itulah kita akan mengetahui mana dhamir yang dimaksud. Apakah anta atau hiya. Seperti contoh misalnya, kita berikan contoh. Misalnya, mohon nanti ikhwan studio membantu kita untuk memilihkan. Ini apakah anta atau hiya. Siap ikhwan? Contohnya misalnya anda katakan, aina tadhhabu ya Muhammadu? Aina tadhhabu ya Muhammadu? Anta. Nah, tadhhabu sini artinya? Anta. Kemudian contoh lain, Fatimatu tadhhabu ilal madrasah. Fatimatu tadhhabu ilal madrasah. Yang mana dia? Hiya. Hiya, hiya tadhhabu. Yang pertama anta tadhhabu, yang kedua hiya tadhhabu. Maka sekali lagi kesimpulannya adalah ini bisa ditentukan yang mana yang dimaksud, apakah anta atau hiya, setelah kita masukkan dalam kalimat. Baru setelah itu kita bisa membedakan apakah ini anta tadhhabu atau hiya tadhhabu. Wadah ya al-ikhwah di studio. Nah. Alam, sekarang kita masuk ke at-tamrin at-tasi. Di sini perintahnya adalah hawil al-fi'la fi kullin minal jumaril atiyati ila mudari'in. Hawil al-fi'la, mana hawil? Rubahlah. Apa yang kita rubah di sini? Fi'il. Al-fi'la, kata kerjanya. Fi kullin, pada setiap, minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat berikut, ila mudari'in, kepada fi'il. Nah, menjadi fi'il mudari'. Sebelumnya, antum perhatikan di contoh di sini, al-awwal, nomor satu adalah contohnya. Al-awwal, ana dhahabtu ila suqi. Ana dhahabtu ila suqi. Ma mana ana dhahabtu ila suqi, ya khuan? Saya telah pergi. Istamil mikrofon. Umsik al-mikrofon, ya khuan. Kalau anta fil wasat, anta yajat niko. Iktarib minal mikrofon. Ana dhahabtu ila suqi. Tarjim. Saya telah pergi ke pasar. Nah, ayu fi'lin hadha? Fi'l apa ini? Al-fi'l al-madi. Aina huwa? Yang mana dia? Dhahabtu. Nah, di sini kita diminta untuk merubahnya menjadi al-mudhari. Nah, al-mudhari. Lihat jawabannya, tolong dibaca. Ana adhabu ila suqi. Naam, antum lihat ana adhabu ila suqi. Tadinya dhahabtu, sekarang menjadi al-fi'l al-mudhari menjadi adhabu. Tarjim ya akh Rabi'. Ana adhabu ila suqi. Saya akan pergi ke pasar. Naam, saya sedang atau akan pergi ke pasar. Naam, syukran. Jazakallah khair. Naam, al-mithal wadih. Contohnya jelas? Wadih, Ustaz. Naam, kita berikan ke ikhwar studio 3 soal. Kemudian ya Abu Zuri, naftah al-majal ba'da dhalik. تفضل يا اخوان. نعم انت الاول يا ربيع, انت رقم الثاني. تفضل. الثاني, غسل الولد وجهه بالصابون. Hidupkan semua harakatnya. غسل الولد وجهه بالصابون. نعم, ترجم اولا. Anak itu telah mencuci wajahnya dengan sabun. Naam, hawilhu ilal mudhari. Naam. Yagsilul waladu wajhahu bisabuni. Naam, yagsilu, sahih. Tarjim. Anak itu akan atau sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Naam, sabun, hakada panjang? Sabun. Sabun. Naam, jazakallah khair. Syukran ya akhi. Wa ya Ustaz. Naam. Al-thalith, tafadhal ya Amiko. Al-thalith. At-tullabu kharaju min al-fasli. Naam. Para siswa mereka telah keluar dari kelas. Naam. Ahlan الفعل هنا يا أخي الكريم؟ خرجوا يا أستاذ. نعم. حوله إلى المضارع. نعم. الطلاب يخرجون من الفصل. نعم. الطلاب يخرجون. صحيح. ترجع أولا. Para siswa mereka sedang atau akan keluar dari kelas. نعم. شكرا يا أخي الكريم. عفواً. واصل يا مولانا. رقم الرابع. الرابع. بأي جامعة درست يا فيصل؟ نعم فيصل ولا فيصلة ولا فيصلي؟ يا فيصل يا فيصل فيصل نعم مرة ثانية يا مولانا أستاذ. بأي جامعة درست يا فيصل؟ نعم di universitas mana kamu belajar يا فيصل؟ نعم أين الفعل هنا يا مولانا؟ أين درست أستاذ درست حوله إلى المضارع نعم صح بأي جامعة تدرس يا فيصل نعم درست menjadi تدرس أستاذ ترجم di universitas mana kamu sedang belajar يا فيصل نعم شكرا لكم يا إخوان جزاكم الله خيرا وإياك أستاذ نفتح المجال تفضل يا أستاذ جزاكم الله خيرا يا إخوان dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Di latihan yang ke-9, silakan dibuka di halaman 79 bagi Anda yang baru bergabung. Jilid kedua, kita telah masuki nomor yang berikutnya di nomor 5, 6, dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Tafadhol. Taib, halo. Silakan, terputus, mohon maaf. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 dan silakan Anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dicontohkan tadi, mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari dan sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, akhi? Abu Salma di Sambas. Dengan Abu? Abu Salma. Abu Salma di Sambas. Salam. Mohon maaf Abu Salma, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback dan sedikit dikeraskan suaranya. Silakan. Jazakumullah khair. Silakan. Aras ya Abu Salma. Nah, maaf kalau kitab ya Abu Salma. Amin dikit. Nah, alhamdulillah. Tafadhal iqra rakam al-khamis salam. Al-khamis. Nah. At-talibatu dakhalna al-fasla. Nah. Terjem. Siswi telah masuk ke kelas. Naam. Aina al-fi'l huna ya Aba Salma? Dakhalna. Ghayyirhu ila al-mudhari'. At-talibatu yadkhulna fasla. Yadkhulna al-fasla. Mumtaz. Yadkhulna al-fasla. Naam. Terjem. Sisi-sisi sedang masuk ke kelas. Naam, sedang atau akan masuk ke kelas. Naam, syukran. Teruskan, wasil. As-sadis. As-sadis. La'ibat aminatu ma'a ukhtuha. Ma'a ukhtiha. La'ibat aminatu ma'a ukhtiha. Naam, ukhtiha. Jangan dipanjang nantinya. Naam, Ustaz. Jangan dipanjangkan ukhtinya. Ukhtiha. Nah, bukan ukhtiha. Nah. Satu ma'iha. Naam. Aina al-fi'l huna ya? Amina. Aba Salma. Sama. Aina al-fi'l? Terperinya. Suara Anda terputus-putus, Abu Salma. Telah bermain Aminah bersama saudarinya. Naam. Aina al-fi'l huna? Mana fi'lnya? La'ibat. La'ibat. Hawilhu ila al-mudhari'. Silakan, rubah. Yal'a aminatu ma'iha. Naam. Sekali lagi, Abu Salma. Yal'abu. Yal'abu. Yakin, yal'abu. Tal'abu. Naam, tal'abu. Naam. Silakan, tafadhal. Sedang bermain nah bersama saudari. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Naam. Baik. Syukran, syukran ya Abu Salma. Nah, suara antum terputus-putus tapi alhamdulillah sebagian bisa kita tangkap. Nah, mumtaz. Jazakallahu khair. Baik. Ya, jazakallahu khair Abu Salma. Barakallahu fiik dan kami ucapkan terima kasih atas interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Abu Salma di 0218236543. Baik ikhwan maupun akhwat, silakan bagi Anda yang ingin menjawab dan Anda bisa melihat kembali di halaman 80. Ya, di nama selanjutnya untuk merubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Tafadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Ahlan ya Ummu Hurairah. Di mana? Mohon maaf. Di Bogor. Baik, ahlan. Silakan. Tafadhal ya Ummu Hurairah. Naam. As-sabi'. Raqab-sabi'. Naam. Kataba mudarisu darsa ala sabureti. Naam, sekali lagi ya. Kataba mudarrisu darsa ala sabureti. Naam. Kataba al-mudarrisu darsa. Naam. Tarjimi la samahti. Pak guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Naam. Hawilhu ila al-mudari. Ya, yaktubul mudarrisu darsa ala sabureti. Naam, sahih. Yaktubul mudarris. Naam. Tarjimi la samahti. Pak guru sedang atau akan dan atau akan menulis pelajaran di papan tulis. Naam, sahih. Amin. Amin. Sa'alat tulabul mudarrisu Sa'alat tulabul mudarrisa as'ilatun kathiratun. La, as'ilatan kathiratan. Oh ya, Pak. Sa'alat tulabul mudarrisah as'ilatan kathiratan. Naam. Ummu Hurairah tahu kenapa as'ilatan? Mengapa dia mansub? Sebelumnya, al-mudarrisah mengapa dia mansub? Maf'ulun bih. As'ilatan? Kenapa dia ikut mansub? Maf'ulun bih natman utis. Naam. Nah, la, Mbak, ini maf'ulun bih juga. Oh ya. Maf'ulun bih ats-tsani. Maf'ulun bih yang kedua. Naam. Kalimat sa'ala dia punya lebih dari satu maf'ulun bih. Oh ya. Al-mudarrisa maf'ulun bih al-awwal. As'ilatan maf'ulun bih ats-tsani. Al-mudarrisa maf'ulun bih al-awwal. As'ilatan mafulun bihi al-thani. Fahamti Ummu Hurairah? Fahamtu. Naam. Yas'alu arti dulu. Naam. Para siswa bertanya kepada Pak Guru soal-soal yang banyak. Naam. Hawiliha ilal mudari. Yas'alu tulabul mudarisa as'ilatan kasirotan. Naam. Yas'alu. Sahih. Tarjimi. Para siswa sedang dan akan bertanya kepada Pak Guru tentang soal-soal yang banyak. Nah, syukran ya Ummu Hurairah, cukup. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Hurairah di Bogor. Barakallahu fiik. Dan kami ucapkan terima kasih atas interaksinya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja atau Radio Roja di telepon 0218236543. Silakan untuk nomor selanjutnya. Fadal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Baik, ahlan ya Ummu di salam. Ummu Abdillah. Naam. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Wa fiikum barakallah. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah, bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Naam. Ya Ummu Abdillah, anti rakam at-tasi' wal 'ashir. At-tasi' wal 'ashir. Naam. Dua nomor sekaligus. Tafadhali. Najalar rukabu minal kafilati. Naam. Maratan tsaniyah sekali lagi, Ummu. At-tasi' Najalar rukatu minal kafilati. Naam, terjemih. Para penumpang itu turun dari bis. Turun dari bis. Naam. Aina al-fi'l huna? Nazala. Nazala. Al-madi. Al-fi'l al-madi, naam. Hawwilihi ila al-mudhari'. Yanzilu ar-rukabu min al-hafilati. Naam, yanzilu ar-rukabu min al-hafilati, naam. Tarjimi lo samahta. Para penumpang sedang atau akan turun dari bis. Naam. Al-ashir wa Al-ashir. Ghasalat ummi athyaba. Naam, ghasalat ummi athyaba. Tarjimi. Ummi, ibuku telah mencuci pakaian. Naam. Berubah menjadi mudhari. Ya ghasilu ummi athyaba. Ya ghasilu ummi? Taghsilu ummi. Naam. Taghsilu ummi athyaba. Naam, taghsilu ummi athyaba. Ibuku sedang atau akan mencuci pakaian. Nah, masya Allah, masya Allah. Jazakallah khair, ya Umma Abdullah. Ya saya Umma khair. Ustaz, ini soal Ustaz. Fadhali. Mau ahli itu mencakup siapa saja Ustaz ya? Kalau berdoa untuk ahli, ahli itu mencakup ahli itu mencakup ibu, bapak, saudara, kakek, nenek juga Ustaz. Baik. Nah, itu saja pertanyaannya, Ma. Sama mau beli buku itu gimana? Oh, beli buku Ustaz yang itu apa? Kamus. Buku yang Ustaz susun itu kok mau beli. Baik, insyaallah akan kami sampaikan nanti di akhir kajian umum. Ya, untuk ya. Kamus yang tadi baik, disampaikan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya, Ma. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib, yang pertama Ustaz bisa di. Nah, kalimat ahlun nanti kita berikan saya waktu untuk memurojaah kembali ke mu'jam. Nanti kita akan cek apa siapa saja yang masuk dalam kajian. Cukup enam. Selalu secara umum. Kalimat ahlun memang berarti keluarga. Nah, kalimat ahlun memang berarti keluarga dan biasanya dimutlakkan kepada istri dan anak-anak saja. Tapi nanti izinkan kita untuk kembali merujuk kembali. Kita akan lihat di beberapa referensi mu'jam atau kamus yang bisa kita lihat. Kita akan pastikan lagi siapa saja yang masuk ke dalam kata ahlun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, mu'jam atau kamus yang disusun Ustaz. Alhamdulillah secara khusus terkait dengan mufradat dan kosa-kosa kata yang terdapat dalam kitab kita Durusul Lugha ini, Anda bisa atau umum bisa hubungi dan pesan melalui pesan singkat di pesan singkat Radio Roja tentunya di 081317776543 dan di layanan informasi radio dan televisi Roja di 021823-3661. Demikian, jazakallah khair ya Umma Abdillah, barakallahu fiik. Taib Ustaz. Nuaidu minal awal, Hasan. Baik, kita akan merujuk kembali latihan ini. Dari latihan yang ke-8, mohon maaf, yang ke-9. Untuk merubah fi'il mudhari. Fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Dan tentu ada perubahan-perubahan yang menjadi konsekuensi dari perubahan tersebut dalam kalimat-kalimat yang tersusun di latihan ke-9. Silakan kita buka di line telepon 021-823-6543. Mulai dari nomor pertama, Anda bisa membuka di halaman 79. Abdul. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Di mana? Mufudil di Bogor. Ummu Fudil di Bogor. Ahlan ya Ummah. Fadhal. Naam, tafadhal ya Ummu Fudil. Ummu mengulang kembali dari nomor 2. Ats-tsani. Ats-tsani. Ghassala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Naam. Anak laki-laki itu telah mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Aina al-fi'l huna ya Umma Fudail? Ghassala. Ghassala. Hawwilihi ila al-mudhari'. Tafaddali. Yaghsilu al-waladu wajhahu bis-sabuni. Naam. Sahih. Tarjim ilan. Seorang anak laki-laki itu sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Sedang atau akan mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Al-Thalith. At-tullabu kharaju minal fasli. Naam. Para siswa itu telah keluar dari kelas. Naam, tafadhali. Langsung rubah. At-tullabu yakhrujuna minal fasli. Naam, sahih. Para siswa itu sedang atau akan keluar dari kelas. Naam, teruskan, teruskan Umu Fudil. Al-Rabi'. Al-Rabi'. Bi ayyi jami'atin darasta ya Faisalu? Naam. Di universitas mana kamu belajar wahai Faisal? Naam. Rubah langsung, tafadhali. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu? Naam, tadrusu ya Faisalu, naam. Di universitas mana kamu sedang belajar wahai Faisal? Naam. Tadrusu di sini ya Umma Fudail. Nah, dhamirnya adalah anta atau hiya? Tadrusu? Anta. Anta, naam. Kata kunci yang penting di sini adalah kata apa di sini sehingga kita bisa menentukan bahwa itu anta? Harfun nid ya Faisal. Ya Faisal. Naam, kalimat ya Faisal itu yang menentukan bahwa kita bisa menentukan bahwa itu dhamirnya anta. Nah. Syukran, syukran ya Umma Fudail. Indaki soal? Tidak. Tidak, jazakallah khair. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma Fudail di Bogor. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja di belakang Umma Fudail. Anda bisa berinteraksi untuk menjawab pertanyaan yang ada di latihan ke-9 dan pembahasan kita terkait dengan fi'il mudhari. Fadhal. Baik, halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa Umma di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa Umma di mana? Halo. Baik, mohon maaf dikecilkan dulu volume suaranya, ada feedback. TV atau radionya dikecilkan. Taib. Assalamualaikum, ahlan. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Alifah. Di mana Ummu Alifah? Di Palembang. Taib, ahlan. Masyaallah, Ummu Alifah di mana? Ummu Alifah ingin menjawab soal? Iya. Ada bukunya Ummu Alifah? Ada bukunya Ummu Alifah? Belum. Belum ada? Nah. Kami tampilkan di layar televisinya. Nah, sudah? Sudah. Nah, silakan, silakan Ummu Alifah. Nomor 5 sekarang. Ana wasal nama Antoni? Ana wasal nama. Ibn. Ibn. 6. 6. Al-sadis, wasal al-khamis. Bas min 6. 6. Nah, silakan. Laibat Aminah ma'a akhtiha. Ma'a akhtiha atau ukhtiha? Ukhtiha. Nah, ulang sekali lagi Ummu Arifah. Laibat. Laibat Aminah ma'a ukhtiha. Nah, dihidupkan semua harakatnya. Aminah itu taknya aminatu atau aminata atau aminati? Aminata. Laibat aminata. Sahih begitu Ummu? Aminatu. Aminatu. Sahih begitu Aminatu? Aminatu. Sahih begitu Aminatu? Sahih. Sahih, labas. Terjemahkan. Talab. Terjemahkan terlebih dahulu. Ummu Fudail, Ummu Alifah. Talabu Aminah ma'a ukhtuha. Terjemahkan terlebih dahulu. Oh, terjemah. Aminah bermain bersama saudaranya. Bersama saudarinya. Iya, saudarinya. Naam. Rubah sekarang menjadi mudhari. Tal'abu Aminah ma'a ukhtiha. Aminah jangan dimatikan. Tanya dihidupkan. Naibat. Tal'abu. Talabu Aminah ma'a ukhtiha. Baik, sudah. Syukran, syukran. Sudah? Ummu Arifah, cukup? Syukran, ya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ya. Baik, jazakallah khair pada Ummu Arifah di Palembang. Barakallahu fiik dan jazakallah khair atas interaksinya. Bisa menjawab dengan tepat, Ustaz. Nah. Dan mungkin ada sedikit penjelasan kalimat ukhti nanti, Ustaz. Ma'a ukhtiha. Nah, di sini mengapa majrur ya, ikhwan? Nah, Ustaz. Ma'a ukhtiha. Limada majrur? Ta'rifun? Ma'a. Ta'rifun limada? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, ma'a ukhtiha itu isim bertemu dengan isim. Nah, ma'a itu isim. Harus ketarik? Nah. Bukan harfu jar. Maka ketika isim bertemu dengan isim, ma'a dengan ukhtuha bertemu, Di sini terjadi yang namanya al-idhafah. Yang satu menjadi mudhaf, yang kedua jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sudah kita pelajari sejak jilid satu. Mudhafun ilaih selalu majrur. Maka ukhti. Nah, hakikat. Jazakallah khair. Dan mu'alifah setelah pendengar dan pemirsa lainnya bisa memurojaahkan kembali kalau yang disampaikan Ustaz, mudhaf ilaih ada di jilid pertama. Nah. Ya, di latihan di bab-bab yang pertama, di bab-bab awal. Di situ secara jelas disebutkan terkait dengan mudhaf, mudhafun ilaih, dan ada juga beberapa kata-kata yang berfungsi untuk memajrurkan isim. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Masih ada beberapa nomor, Anda bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan dan juga menempatkan fi'il mudhari ya pada kalimat ini. Silakan. Halo. Silakan di belakang mu'alifah. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Najwa dari Palu. Dengan Najwa? Hajra Ibu Hajra. Ibu Hajra di Palu. Baik, umum mohon maaf dikecilkan dulu mungkin volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik, jazakallah khair. Silakan umma. Fadhasat. Sudah dikecilkan Ibu Hajra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah. Masyaallah. Umma mau baca? Iya. Mau baca soal nan? Ada bukunya? Halo? Halo, ada bukunya Ibu? Enggak punya, tapi nonton di TV. Baik, silakan. Sudah terlihat sekarang bukunya? Sudah. Silakan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor as-sabi'. As-sabi'. Awas sabi'. Katabal mudarrisu dahsa al-sabura. Naam. Al-sabura wala al-saburata? Al-sabura jar majrur. Naam, masyaallah. Jar majrur. Naam. Masyaallah. Tafadhali. Rubah tarjimah awalan. Naam, guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Masya Allah. Hawwilihi ilal mudhari. Naam, yaktubul mudhari sedang si awas sabuati. Masya Allah. Guru sedang menulis pelajaran di atas papan tulis. Masya Allah. Teruskan. Afamin. Naam, sya'alat tulabul mudhari sah as'ilatan kasirat. As'ilatan kathiratan wala kathiratun? As'ilatan kathiratan. Kathiratan man'ud. Kathiratan man'ud? Na'at. Na'at. Na'at. As'ilatan? As'ilatan man'ud. Laysa as'ilatun. Ummu, laysa as'ilatun. Innama as'ilatan. As'ilatan. Na'am. Silakan. Ubah. Na'am. Sahih. Ubah menjadi fi'il mudhari. Siswa-siswa telah bertanya kepada guru tentang soal-soal yang banyak. Naam, sahih. Subhanallah. Masyaallah. Subhanallah syadid. Tayyib, jazakallah khair ya Ummu Hajra, nama sada? Ummu Hajra wala Hajra. Alhamdulillah, jazakallah khair dan mumtaz, masyaallah. Ini kali pertama masuk dan bisa menjawab dengan baik di Palu. Kalau tidak keliru kami mendengarkan dan silakan mungkin kamu bisa mencoba kembali menghubungi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jazakallah khair wa barakallahu fik dan kami ucapkan interaksinya. Terima kasih dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Fadhol. Baik, nomor 8 belum tuntas saja. Nomor 8 belum tuntas. Baik, kita mulai dari nomor 8 kembali. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umi Linda, Ustaz di Bekasi. Umi Linda. Dari Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa anti kaifa haluk? Alhamdulillah ana bikhair. Dari Sulawesi kita lanjut ke Bekasi sekarang. Alhamdulillah. Silakan Umi Linda. Asamin. Asamin. Nomor 8. Sa'alat tulabul mudarrisa as'ilatan kasiratan. Naam. Terjemah. Para siswa Para siswa telah bertanya kepada guru tentang soal-soal yang banyak. Naam. Berubah menjadi mudhari. Yas'alut tulabul mudarrisal as'ilatan kasiratan. Naam. Terjemahan. Para siswa sedang atau akan bertanya kepada guru tentang soal-soal yang banyak. Mumtaz, mumtaz. At-tasi'. At-tasi'. Nazzala ar-rukabu minal. Nazzala atau nazzala? Nazzala, nazzala. Nazzala, na'am. Nazzala ar-rukabu minal hafilata. Hafilati. Minal hafilati. Kenapa hafilati? Mengapa nggak boleh kamu? Huruf jar, Ustaz. Yang mana dia huruf jarnya? Minal. Min. Nah. Min. Minal hafil. Nah. Terjini. Para penumpang telah turun. Minal hafilati. Para penumpang telah turun dari bis. Dari bis. Nah. Silakan, rubah menjadi al-mudhari'. Yanzilur rukabu minal hafilati. Naam, yanzilur rukabu minal hafilati. Sedang turun atau akan turun para penumpang dari bis. Naam, sahih. Satu lagi, al-ashir. Al-ashir. Ghasalat ummi. Ghasalat, taknya dimatikan. Ghasalat ummi siyaba. Naam, sahih. Ummi siyaba. Telah mencuci ibuku pakaian. Naam. Rubah menjadi mudhari'. Mudhari'. Taghsilu ummi siyaba. Naam, taghsilu ummi siyaba. Naam. Sedang mencuci atau akan mencuci ibuku pakaian. Naam, masyaallah, mumtaz, mumtaz semuanya. Syukran. Jazakillahu khairan. Afwan Ustaz, barakallahu fi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma Linda. Barakallahu fiik dan terima kasih atas interaksinya. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah selesai sudah at-tamrin at-tasi'. Kita break sebentar, Bu Zuhri. Naam. Sebelum kita masuk ke latihan 10 kita istirahat sebentar 5 sampai 10 menit. Tapi sebelum kita istirahat di latihan ke 10 ini, kita akan berlatih tentang penggunaan ma dan la. Nah, ma di sini adalah ma adalah kata untuk menafikan. Begitu pula la. Dan nanti kita akan bahas setelah ini perbedaan ma dan la. Setelah kita break sebentar 5 sampai 10 menit kita akan masuk ke latihan 10 insyaallah. Betul, kita kembalikan Abu Zuhri. Baik, jazakallahu khair dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita akan sambung kembali setelah beberapa jeda latihan ke 10 dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab Darussalam Lughah dan kita akan hadir kembali setelah beberapa jeda berikut. Barakallahu fikum. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua. Dan setelah jeda ini kita akan sambung kembali lanjutkan dari tamrin yang ke-10 ya saudara. Dan sebelum kita masuk ke tamrin ada dua pertanyaan yang terkait dengan tamrin sebelumnya atau latihan yang ke-9 dan kita akan angkat dulu. Ada pun yang pertama terkait dengan lafaz atau kalimat ya Faisal. Mungkin sebelumnya disebutkan tadi dikatakan ya Faisalu, ya Faisalu. Kenapa tidak ya Faisal, bukankah munada itu mansub? Kemudian yang kedua terkait dengan kalimat diulang kembali mungkin terlewatkan dari pendengar yang mungkin baru bergabung, ma'a ukhtiha. Kenapa tidak ma'a ukhtaha? Baik, silakan tafadhol. Nah, ya, beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita terkait dengan at-tamrin at-tasi' latihan ke-9 ini. Yang pertama terkait dengan ya faisalu, mengapa bukan ya faisala? Antara tadi penanya mengatakan karena sebelumnya ada harfu nida, maka al-munada seharusnya masuk dengan fathah. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama dan sudah kita jelaskan bahwa sementara ini yang kita temukan dua saja memang. Memang kita temukan di buku ini sebatas kita baru mempelajari kapan dia dengan dhammah, kapan dia dengan fathah. Kapan dia diakhiri dengan huruf dhammah atau dengan fathah. Adapun diakhiri huruf dhammah, maka ini yang sudah kita baca sejak jilid pertama. Bahwa jika al-munada, jika yang dipanggil itu adalah bentuknya isim mufrad, kata benda tunggal, dan dia adalah orang yang memang dimaksudkan untuk dipanggil, yang dimaksudkan untuk dipanggil, maka dengan dhammah. Ya faisalu. Begitu pula kalimat Muhammadun. Ketika kita ingin masukkan huruf ya di sini, maka bagaimana ya kawan? Muhammadun. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Stambil mikrofon. Kemudian contoh lain misalnya Aisyatu. Bagaimana? Ya. Ya Aisyatu. Ada sekitarik? Balas. Naam. Namun terkadang kita temukan ada yang mansub. Terkadang kita temukan al-munada diakhiri dengan fathah. Dan diantaranya yang sudah kita pelajari misalnya adalah jika al-munada, jika yang dipanggil itu mempunyai bentuk nama dua suku kata. Seperti misalnya kalimat, jika yang dipanggil adalah Abdullahi. Ya, Abdullahi. Bagaimana kita manggil Abdullahi? Ya Abdullahi. Naam, disinilah baru kita akan temukan Ya Abdullahi. Nah. Tadinya Abdullahi, sekarang kita ketika kita masukkan huruf ya, maka menjadi ya Abdullahi. Contoh lain misalnya Ummu Abdullah misalnya, Ummu atau Ummu siapa? Ummu Faisal misalnya, Ummu Faisal. Bagaimana kita panggil Ummu Faisal? Ya Umma Faisal. Ya Umma Faisal. Ya Umma. Di situ maka dengan fathah. Nah, itu karena nama yang kita sebutkan tadi terdiri dari dua suku kata. Ada Ummu, ada Faisal. Begitu pula tadi Abdullah, ada Abdun, ada Allah. Ada sekitarik? Balasan. Nah, namun kalau seandainya al-munada, isim yang dipanggil itu hanya bentuknya tunggal saja. Muhammadun, Aisyatu, Zainabu, kemudian Hasanun, Ahmadu, maka tetap dengan dhamma. Ya Ahmadu, ya Muhammadu. Paham tu, ya kawan? Insyaallah. Wah, daras nahada. Ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Nah, kemudian tadi mengapa bukan ma'a ukhtaha? Sudah kita jelaskan juga. Nah, barusan kita sudah jelaskan ma'a ukhtiha. Ada sekedarik? Balas. Ma'a ukhtiha. Dan tadi sudah kita jelaskan mengapa dia majrur. Siapa yang bisa mengulang? Mengapa dia majrur? Ma'a ukhtiha. Mengapa dia ukhti? Mudafun ilaih, Ustaz. Karena situ posisinya sebagai mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Ma'a itu isim. Naam, Ustaz. Ukhtuha juga isim. Asalnya begitu. Ma'a, kalau kita pisah ma'a, kemudian ukhtiha, maka kita pisah ma'a ukhtuha. Kan begitu. Ketika digabung, maka menjadi ma'a ukhtiha. Di situ t-nya majrur. Karena itu sebagai mudhafun ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khair. Demikian beberapa pertanyaan terkait dengan latihan ke-9. Kita akan lanjutkan selanjutnya untuk latihan berikutnya. Fadhil Ustaz. Nah, kita masuk ke at-tamrin al-ashir. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil mithalaini thumma hawwilil af'ala fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Perintahnya agak sedikit panjang. Ta'ammalil mithalaini, perhatikan dua contoh. Thumma, mana thumma ya kawan? Kemudian hawwilil af'ala. Nah, rubahlah al-af'al. Al-af'al itu jama' daripada fi'lun. Fi'l. Rubahlah kata kerja fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ila af'alin menjadi fi'il-fi'il, kata kerja manfiyatin, yang dinafikan. Manfiyah itu yang dinafikan. Maksudnya dia didahului oleh harfu nafyin. Dia didahului oleh kata yang berfungsi untuk menafikan. Sebagai contoh di sini ada dua contoh, alhamdulillah. Ada alif dan ba. Dan masing-masing daripada alif dan ba ini kita jadikan sebagai fi'il yang dinafikan. Antum lihat ya, ikhwan. Tolong dibaca. Ya Maulana, ikra. Alif. Alif. Kataba Ahmadu ad-darsa. Naam, kataba Ahmadu ad-darsa. Di sini fi'ilnya fi'il apa ya, Maulana? Fi'il madhi, Ustaz. Al-fi'il al-madhi. Kataba. Ada sekedarik? Bala, Ustaz. Karena kalimat ini kita diminta untuk menjadikannya menjadi kalimat yang dinafikan. Menjadi kata kerjanya, kata kerja yang dinafikan. Silakan, tolong dibaca jawabannya. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Nah, lihat di sini, ikhwan. Bagaimana cara menafikan al-fi'lul madhi kataba dengan apa? Ma. Ma ini harfu nafyin khusus untuk fi'il madhi. Sehingga maknanya bagaimana? Maulana, ma kataba Ahmad ad-darsa? Muhammad Ahmad. Naam. Tidak menulis pelajaran. Naam, tidak menulis pelajaran. Nah, di sini ma di sini arti tidak, dinafikan. Kenapa kita gunakan ma? Karena ma khusus untuk al-fi'lul madhi. Fahimta ya Rabi'? Fahimtu, Syekh. Naam. Sekarang tolong baca Rabi, Mbak. Ba yaktubu Ahmadu ad-darsa. Naam. La yaktubu. Tarjim awalan. Ahmad sedang menulis pelajaran. Naam. Sekarang fi'ilnya bentuknya apa ini, ikhwan? Fi'lil mudhari. Al-fi'lil mudhari. Naam. Sekarang kita nafikan fi'il mudhari ini. Silakan. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Naam. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Naam. Tarjim ya akhi. Ahmad tidak sedang menulis pelajaran. Naam. Di sini untuk al-fi'lul mudhari kita gunakan kata apa? La. La. Kalau sebelumnya ma. Ma khusus untuk al-fi'lul madhi. La khusus untuk al-fi'lul mudhari. Simpelnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, sehingga mudah insyaallah. Nah, sekarang kalau kita lihat soal-soal sampai nomor 5 ini kita bisa menentukan nanti. Dia tentukan pertama kali apakah dia fi'lul madhi atau fi'lul mudhari. Setelah kita menentukan bahwa ini fi'il madhi atau al-fi'il mudhari, baru setelah itu kita bisa pilih ma atau la. Ada sekedarik? Bala. Nah. Siap ya, Fan? Insta'idah. Fadal ya, Miko, ikra. Lakum wahid. Al-awal. Ana ashrabu syaya. Ana ashrabu syaya. Naam. Tarjim. Saya sedang minum teh. Nah, ada fi'il madhi atau al-fi'il mudhari' huna ya akhi? Fi'il mudhari' ya Ustaz. Al-fi'il mudhari'. Bagaimana cara kita menafikannya? Tafadhal. Ana la ashrabu syaya. Naam, ana la ashrabu syaya. Tarjim. Saya tidak minum teh. Kenapa tidak menggunakan ma di sini? Ini fi'il mudhari' ya Ustaz. Naam, karena ma khusus al-fi'il madhi. Al-fi'il madhi. Syukran. Jazakallahu khair ya akhi. Naam. Wa iyyak. الثاني تفضل يا مولانا الثاني الثاني لعبنا كرة القدم اليوم نعم ترجم kami telah bermain sepak bola اليوم hari ini hari ini فعل apa ini akhir kirim فعل ماضي نعم silakan dinafikan ما لعبنا Kuratal qadami al-yawma. Naam, ma la'ibna. Tarjim. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Naam, naam. Sahlun insyaAllah. Sahlun. Ada sekadar lagi, ikhwan? Baik. Naftah al-majal al-mustamil al-musyahid. Tafadhal ya Abu Zuhri. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, setelah kita simak contoh dari ikhwan yang ada di studio, wa jazakumullah khair, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di latihan ke-10. Bagaimana contoh yang tadi disebutkan, silakan di 0218236543. Baik, ikhwan ataupun akhwat, tafadhol. Baik, kita buka. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu Sa'id di Bogor. Sa'id, Umu Sa'id, ahlan, silakan. Marhaban, marhaban biki ya Mas Sa'id. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa ahlan bika ya Ustaz. Naam. كيف حالك? بخير. أنا بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت يا أستاذ? أنا بخير الحمد لله. رقم الثالث يا أم سعيد تفضل. نعم. الثالث. أبي يذهب إلى السوق كل يوم. نعم. ترجمي أولا. Bapak saya telah pergi ke pasar setiap hari. يذهب telah pergi. Fi'l mudhari' Ustaz. Bagaimana terjemahannya? Bapak saya selalu pergi ke pasar setiap hari. Naam, di sini karena untuk sesuatu yang rutinitas, maka di sini terjemahannya selalu. Nah. Selalu, naam. Karena ada kata apa di situ yang menunjukkan dia sesuatu kula yang rutin? Kullu yaumin. Ahsan. Silakan dinafikan al-fi'l mudhari' ini. Tafadhali. Abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Naam, abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Tarjimi. Bapak saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Naam, ahsanti. Wasili, teruskan sampai habis Ummu Sa'id. Ar-rabi ukhti tadrusu bil jami'ati. Naam. Saudari saya belajar di universitas. Naam. Di sini tadrusu. Dhamirnya apa di sini, Ummu? Hiya. Hiya. Naam. Silakan dinafikan. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Naam. Saudari saya tidak belajar di universitas. Naam. Kenapa Ummu menggunakan la di sini? Bukan ma. Fi'il mudhari Ustaz. Al-fi'il al-mudhari. Nah, karena kalau ma untuk fi'il madhi. Naam, sahih. Teruskan terakhir al-khamis. Ahdithi surat an-naba'i ya Maryamu. Naam. Gimana ya Ustaz? Naam. Ahafithi. Ahafithi, terjemahkan dulu. Ahafithi surat an-naba'i ya Maryamu. Apakah kamu telah menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Naam. Sekarang nafikan. Ini fi'il apa Ummu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sehingga menggunakan ma. Ma. Silakan. A-nya dipakai Ustaz. Ama gitu Ustaz. Naam. Tidak akan tidak dihilangkan. Tetap dia. Karena ini bentuknya pertanyaan. Ama hafizti surat An-Naba'i ya Maryamu. Naam. Ketika jadi ama, maka bagaimana terjemahannya Ummu? Bukankah kamu telah menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Naam. Sekarang menjadi bukankah? Bukankah. Tadi apakah sebelumnya? Ada sekretarik? Bala. Ketika dimasukkan huruf harfu nafyin ma, maka menjadi bukankah? Naam. Kalau ini la-nya dipindah ke depan, terjemahannya bisa enggak Ustaz? Misalkan la ukhti tadrusu gitu Ustaz. Kalimatnya akan ganjil, akan lebih tepat jika la-nya itu diletakkan sebelum al-fi'il langsung. Nah, akan lebih afdal begitu dan lebih wajar. Jika la-nya kita letakkan di depan, maka agak ada keganjilan di situ. Nah. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mas Said. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kita ulang kembali. Iya, kita akan berikan ulang kembali dari latihan yang ke-10 membabel meroja dan menguatkan kaidah yang terdapat dalam tamrin ini. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan ya akhi, min aina anta? Ma ismuka al-karim? Ismi rahmatillahi, ana min Sumatra al-Gharbiyyah. Masyaallah, masyaallah. Naam, kaifa halaka ya akhi? Bikhair. Ana bikhairin walhamdulillah. Ma ismuka anifan ya akhi al-karim? Ismi rahmatillahi. Rahmat Ilahi. Ilahi. Masya Allah. Tadi an 17 sila. Antum mau baca soalnya? Naam. Baik. Ma'akal kitab ya akhir kirim? Naam, indi kitab. Baik. Tafadhal. Rakam al-awwal. Ta ashrabu syaya. Baik. Saya sedang meminum teh. Baik. Nafikan al-fi'l mudhari'nya. La ashrabu syaya. Naam, la ashrabu syaya. Masya Allah, terputus kata ya rahmat ilahi. Mohon maaf, terputus kata kata. Masya Allah, barakallah. Fi, kita tunggu sambungan telepon kembali antum. Jazakallah khair atas interaksinya, dan masih nomor satu belum dituntaskan, terputus sambungan teleponnya. Silakan menghubungi kami kembali. Jazakallah khair. Taip, kita buka kembali di line telepon 0218236543. Di belakang rahmat ilahi. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Linda, Ustaz. Eh, Tayyib. Ummu Linda, alhamdulillah, kesempatan kasih kedua. Silakan Ummu Linda. Alhamdulillah. Dari awal kembali Ummu. Al awal. Naam. Ana ashrabu syaya. Naam, ra-nya diperjelas. Ana ashra. Ana ashrabu syaya. Baik. Saya telah minum teh. Saya sedang minum teh. Naam. Ini al-fi'l mudhari' atau al-fi'l madhi? Ngomongin ya? Al-fi'l mudhari', Ustaz. Naam. Silakan dinafikan. Ana la ashrabu saya. Naam. Saya tidak sedang minum teh. Naam. Teruskan. Al-thani. Al-thani. La ibna kurratal qadamil yawma. Sekali lagi, Umar. Bagaimana? La ibna kurratal qadamil yawma. Naam. Tarjimi. Kami telah bermain sepak bola hari ini. Al-yawma, hari ini. Naam. Silakan, nafikan. Ma la'ibna kurratal qadamil yawma. Naam, sahih. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Naam, naam. Satu lagi, Mu. Al-Tharith. Al-Tharith. Abi yashabu ila suqi kulla yaumin. Bapak ayah saya sedang pergi atau selalu pergi ke pasar setiap hari. Naam, selalu pergi. Sahih. Nafikan al-fi'l mudhari'nya. Silakan. Abi la yashabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Bapak saya atau ayah saya tidak selalu pergi ke pasar setiap hari. Naam, ahsanti, ahsanti. Syukran ya Umma Indah, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umma Indah dan barakallahu fiik. Terima kasih atas interaksinya. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mulinda di line telepon 0218236543. Masih ada tersisa dua nomor ya. Silakan di halaman 80 kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kedua untuk Ummu Abdillah. Alhamdulillah Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Rezeki Ummu Abdillah ini. Naam. Baik. Arabia. Silakan, tafadhali. Ukti tadrusu bil jamiati. Naam. Saudariku sedang belajar di universitas. Naam, sahih. Ayo fi'lin hadha ya Umma Abdullah. Fi'l mudhari. Al-fi'l mudhari, naam. Silakan, berubah. Ukti la tadrusu bil jamiati. Naam, ukti la tadrusu. Saudariku tidak belajar di universitas. Naam, mumtaz. Satu lagi. Khamis. Naam. Hafizti suratan nabai ya Maryamu. Naam. Apakah kamu telah hafal surat nabai Maryam? Naam. Fi'il madhi, Ustaz. Al-fi'il al-madhi. Silakan dinafikan. Amma hafizti suratan nabai ya Maryamu. Naam, amma hafizti. Sahih. Bukankah kamu telah hafal surat nabai Maryam? Nah, bagaimana Om? Ulas lagi terjemahnya. Bukankah kamu telah hafal sunat ya Maryam? Naam, ahsanti, ahsanti. Bukankah? Naam. Syukran ya Umar Abdullah. Jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Umar Abdullah. Barakallahu fiik. Selesai saja untuk latihannya ke 10. Selesai sudah latihan 10. Ma fi asila wa syai. Fi soal ya talak bi hadhi. Taib. Taib. Tafadhal. Taib, kita akan angkat bakia 5 daqiqah. Taib. Kita akan angkat di penghujung kajian ini beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, terutama di latihan yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, di sini ada pertanyaan untuk ukhti tadrusu bil jami'ah. Apa yang membedakan dengan mukhatab ketika bertanya dengan orang kedua dan wanita, apakah menggunakan anti tadrusu bil jami'ah sama dengan ukhti tadrusu bil jami'ah? Baik. Nah, ya. Alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khair kepada penanya. Keingintahuannya insyaallah akan dijawab di pelajaran-pelajaran berikutnya, tapi karena sudah ditanyakan tidak mengapa. Untuk dhamir anti, perubahannya adalah taktubina. Masyaallah. Di sini bagaimana tadi contohnya? Abu Zuri, ukhti di nomor 4. Tadrusu, tadrusu bil jami'ah. Di sini tadrusu khusus untuk anta atau hiya. Dan di sini di kalimat ini kita bisa pastikan bahwa dhamirnya adalah hiya karena ada kata ukhti sebelumnya. Ada apa anti di sini? Apakah sudah dipelajari atau belum? Bagaimana Ikhwan? Sudah kita pelajari dhamir anti di sini? Kelas? Lama. Sepertinya akan dibahas setelah ini seperti mudah-mudahan. Nah. Belum. Nanti di darsu tsaniya asyar di pelajaran 12 nanti kita akan temukan bahwa untuk anti maka kita menggunakan tadrusina. Bagaimana ya, Ikhwan? Untuk dhamir anti? Nah. Darasa yadrusu anti. Tadrusina. Tadrusina. Tadrusina. Contoh lain, tadhabu. Bagaimana anti? Tadhabina. Kemudian contoh lain, tal'abu. Menjadi anti? Tal'abina. Dan seterusnya nanti. InsyaAllah tadi darsu thaniya asyar akan kita dapatkan. Nah, wallahualam. Jazakallahu khairan. Dan ini merupakan penghantar atau mukaddimah dari pertanyaan yang disampaikan. Jawaban Ustaz. InsyaAllah akan lebih secara terperinci pada babnya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan terkait dengan redaksi kalimat. Di sini disebutkan ma kataba Ahmad ad-darsa. Bolehkah kita mengucapkan Ahmad ma kataba ad-darsa, Ustaz? Nah, dibalik terlebih dahulu fi'il, terlebih dahulu isim tidak jadi masalah. Nah, sebelum kita masukkan ma, bisa dibalik. Maka setelah dimasukkan ma juga bisa dibalik. Maka bisa juga Ahmadu kataba ad-dars atau kataba Ahmadu ad-darsa. Lalu ketika kita masukkan ma juga bisa dibalik. Ma kataba Ahmadu darsa atau Ahmadu ma kataba darsa. Ma fi mushkilah. Tidak jadi masalah insyaallah dibalik-balik. Nah. Baik, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya kami sampaikan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terkait dengan mudhaf mudhafun ilaih, Ustaz. Nah. Apakah mudhaf sama dengan mudhafun ilaih, artinya mudhafun ilaih majrur, dan apakah mudhaf itu selalu majrur juga? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Nah. Kaidah-kaidah terkait dengan mudhaf dan mudhafun ilaih nanti bisa lebih rincinya di murajaah. Silakan nanti bisa penanya bisa mendownload rekaman jilid yang pertama kalau memang masih ada di radio atau di televisi. Tapi secara ringkas kita katakan kaidahnya begini. Jika ada dua kata benda yang ingin kita gabungkan, yang pertama menjadi mudhaf dan yang kedua jadi mudhafun ilaih, maka masing-masing daripada mudhaf dan mudhaf ilaih mempunyai kaidah-kaidah yang penting diperhatikan. Di antaranya misalnya untuk mudhaf, kata benda yang akan menjadi mudhaf, pertama kita katakan yang pertama dia tidak boleh ditanwin. Sebagai contoh misalnya kita sebutkan contohnya adalah kalimat qalamun dengan al-mudarrisu. Kita mau gabungkan kata qalamun dengan al-mudarrisu. Ketika kita gabung, perhatikan ya ikhwan, kolamun dengan al-mudarrisu menjadi bagaimana? Ikhwan di studio, kolamun dengan al-mudarrisu kalau kita gabung menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih bagaimana? Kolamul mudarrisi. Nah, kolamu al-mudarrisi. qalamu di situ mudhaf. Al mudarrisi mudhafun ilaih. Qalamu sebagai mudhaf di sini pertama dia tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh qalamun. Tadinya asalnya kalau dipisah qalamun. Ada sekedarik? Qalamun al mudarrisu. Kan begitu kalau dipisah. Ketika digabung menjadi qalamul mudarrisi. Maka tidak boleh ditanwin. Hilang tanwinnya. Kemudian yang kedua, juga hilang alif lamnya. Tidak boleh baca alif lam. Maka tidak boleh al-qalamul mudarrisi. Tidak boleh. Tidak boleh al-qalamul mudarrisi. Dia harus tetap kondisinya tidak boleh diberikan alif lam. Qalamul mudarrisi. Kemudian juga untuk mudhaf, kaidah untuk mudhaf. Mudhaf harakatnya bisa berubah. Mudhaf harakatnya bisa berubah. Bisa qalamu. Bisa qalama, bisa qalami, tergantung nanti di mana diletakkan. Tergantung nanti di mana diletakkan dan tergantung kata sebelumnya apa. Bisa qalamu, bisa qalama, bisa qalami. Nanti lihat tergantung di mana dia diletakkan dan tergantung kata sebelumnya. Itu mudhaf. Kita ulang, ada berapa kaidah tentang mudhaf ya, Khan? Yang kita sebutkan tadi ada tiga kaidah. Yang pertama, tidak boleh tanwin. Yang kedua tidak boleh beralif lam. Yang ketiga harakatnya bisa berubah. Bisa qalamu, bisa qalama, bisa qalami. Adapun al-mudarrisi di dalam kalimat qalamul mudarrisi, al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Maka bagaimana kaidah-kaidahnya? Yang pertama, mudhafun ilaih boleh diberi alif lam dan boleh juga tidak. Sehingga bisa qalamu al-mudarrisi dengan alif lam. Bisa juga alifnya kita hapus sehingga menjadi qalamu mudarrisin. Lihat, qalamu mudarrisin, hilang alif lamnya. Maka boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Beda dengan mudhaf. Kalau mudhaf tadi boleh tidak pakai alif lam? Tidak. Kalau mudhafun ilaih bisa pakai, bisa juga tidak. Bebas. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, untuk mudhafun ilaih harakat huruf terakhirnya selalu majrur. Selalu apa ya, Ikhwan? Selalu majrur. Dan tanda majrur di kalimat al-mudarrisi majrurnya dengan kasrah. Dia selalu majrur. Beda dengan mudhaf. Kalau mudhaf tadi bisa berubah harakatnya. Tapi khusus untuk mudhafun ilaih dia selalu majrur. Dan di sini majrurnya dengan kasrah. Karena ada alif lamnya, al-mudarrisi. Kalau kita hapus alif lamnya bagaimana? Mudarrisi. Qalamu mudarrisin. Hakadha. Ada sekedarik? Nah, itu kaidah-kaidah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Lebih lengkapnya nanti bisa lihat contoh-contohnya lebih banyak di jilid yang pertama insyaallah. Tidak salah di pelajaran ke Arabi atau Al-Khamis. Sekedarik ya Abu Zuri. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair barakallahu fik. Dan demikian pertanyaan yang terkait dengan mudhaf mudhafun ilaih. Satu pertanyaan yang terakhir kita akan angkat. Disebutkan Abi Bakrin, Ustaz. Sering kita mendengarkan kalimat an Abi Bakrin. Bagaimana kaidah? Apakah masuk ke dalam kaidah mundada tadi dari pendengar kita di Kemayoran? Nah, ini sebenarnya belum kita pelajari atau mudah-mudahan dipelajari jilid 3. Kalimat abun ketika dia diletakkan sebagai mudhaf, kalau kita gandeng kalimat abun dengan kalimat setelahnya sebagai mudhaf ilaih seperti kalimat Abu Bakrin. Nah, Abu Bakrin itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Abun ditambah Bakrun. Asalnya begitu. Nah. Abun ditambah Bakrun menjadi Abu Bakrin. Hanya saja khusus untuk kata Abun dan Akhun. Dan nanti akan temukan ada beberapa kata lain yang seperti itu. Dengan dua huruf saja. Abun, A dengan Ba. Abun dan Akhun. Dan nanti ada beberapa kata yang lain yang nanti hukumnya sama. Nanti akan ditemukan secara satu persatu insya Allah di buku ini. Ketika dalam kondisi marfu, kemudian digabung dengan mudhafun ilaih, maka marfu dengan waw. Abu Bakrin. Paham ya, Khan? Ketika abun ditambah dengan Bakrin, lihat bagaimana? Abu Bakrin. Apa yang berubah? Penambahan huruf waw. Penambahan huruf waw setelah ba. Tidak lagi abun Bakrin. Tidak boleh ditanwin tadi kan? Mudhaf tidak boleh di tanwin. Abu. Nah, ketika dia dari dhammah, dia ditambahkan waw setelahnya. Abu, jadi agak panjang. Abu Bakrin. Itu dalam kondisi marfu. Dalam kondisi mansub, dan mansub istilah ini sudah kita dapatkan di jilid kedua ini, di awal-awal jilid kedua. Ketika mansub abu, mansubnya dengan alif aba. Misalnya ketika kita panggil Abu Bakrin, bagaimana ketika kita panggil Abu Bakrin? Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Tidak boleh lagi ya Abu Bakrin. Dia menjadi mansub di sini. Sama seperti ya Abdullah tadi. Ya Umma Ahmadah misalnya. Nah. Paham tuh? Insyaallah. Dan kalau majrur dengan ya. Abi, seperti tadi penanya katakan tadi bagaimana? An Abi Bakrin. Bakrin tetap dia majrur karena dia sebagai mudhafun. Nah, Abu mudhaf tadi bisa dirubah. Mas Ketarik? Nah, pertanyaan masyarakat, pertanyaannya terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Nah. Mudhaf bisa berubah, bisa marfu. Kalau marfunya abun dengan waw, abu. Bisa mansub aba dan bisa majrur abi. Nah, mudah-mudahan jelas. Insyaallah, mutas barakallahu fiik. Dan demikian pertanyaan terakhir kami di kesempatan malam ini. Saat nakhtatim bi hadzal qadar, fadhlatak kita. Baik. Alhamdulillah kita sudah menambah latihan yang sudah kita baca pada malam ini. Kita sudah baca latihan ke-8 sampai ke-10. Dan seperti yang antum lihat, ma'asyiral ikhwah, di sini masih terkait dengan al-fi'l, dengan kata kerja. Tidak, barusan misalnya di latihan ke-9 kita merubah al-fi'lul madhi menjadi al-mudhari'. Dan ini untuk memperbanyak latihan-latihan, alhamdulillah antum bisa kembali ke buku kamus Bahasa Arab untuk Pemula yang kami tulis. Di situ di bagian terakhir kamus itu ada khusus kamus fi'l. Di situ ada kurang lebih sekitar 200 fi'l yang dikumpulkan dari jilid pertama dan jilid kedua dari kitab Durusul Lughah ini, dan antum bisa temukan ada al-madhi, ada al-mudhari', dan ada al-amr. Itu nanti membantu sekali untuk al-ikhwah wal-akhwat yang belajar jilid kedua bersama kami. Nanti bisa melihat bentuk-bentuk fi'il yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang barusan kita bahas adalah bagaimana menafikan sebuah fi'il. Tadi sudah kita jelaskan secara sederhana, kita katakan bahwa untuk menafikan al-fi'lul madhi dengan ma. Adapun al-mudhari' maka dengan apa ya, ikhwan? La. Dengan la. Nah, sederhananya seperti itu. Al-fi'lul madhi kita nafikan dengan ma. Al-fi'lul mudhari' kita nafikan dengan huruf la. Nah, dan ini hal yang mudah-mudahan insyaAllah mudah kita pahami. Dan insyaAllah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Pesan anak sebelum kita tutup, mohon terus muraja'ah. Mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari dan mempersiapkan pelajaran yang akan datang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab ini, yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.